apa hukum musik? Yang ketiga, apa hukum musik yang ada pada masa kini? Seperti musik gambus, qasidah, dangdut, pop, pop rock, campur sari dan lain-lain. Ya, intinya musik. Ini haram ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Nah, memalingkan dari Al-Qur'anul Karim, mengeraskan hati. Nah, para ulama ketika menafsirkan firman Allah Jalla wa Ala dalam surat Luqman, ya. Lahwal hadis. Kalimat-kalimat yang sia-sia yang diharamkan oleh Allah Jalla wa Ala adalah musik. Ya. Nah, dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah SAW menyebutkan tentang akan datangnya suatu kaum yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, dan juga menghalalkan ma'azif, alat-alat apa? Musik. Yani Nabi mengabarkan sesuatu yang akan terjadi. Nah, akan datang manusia yastahilluna, mereka menghalalkan al-hira, az-zina, wal-harir, dan juga apa? Harir, sutra, wal-ma'azif, dan juga apa? Alat-alat musik. Akan datang suatu kaum yang menghalalkan. Berarti hukumnya apa? Haram. Ya, hukumnya haram. Memalingkan dari Al-Qur'anul Karim, memalingkan dari agama, menjadikan hati keras. Ya. Taib, hukumnya haram. Nah. Jika seorang bekerja di perusahaan alat musik, tapi bukan bagian produksi langsung, melainkan pada bagian yang lain, apakah termasuk pelanggaran syar'i? Naam. Ya. Nah, karena dia telah bertahun alal ismi. Dia telah tolong-menolong dalam urusan dosa. Apakah musik itu untuk ibadah? Undang saat ini musiknya untuk ibadah misalnya. Dan orang ibadah dengan musik semakin takwa kepada Allah. Tidak mungkin. Nanti kata Rasulullah di akhir zaman ada orang yang menghalalkan ma'azif wal harir, alat-alat musik, dan yaitu harir, sutra untuk laki-laki. Na'udzubillah. Tidak boleh. Istighfar kepada Allah dan bertobat dan keluar. Karena Allah, man taraka shay'an lillah, kata Rasulullah, awadahullahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan karena sesuatu karena Allah, dia tinggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik darinya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana tetangga minta izin untuk memutar musik? Mau enggak ngasih izin enggak enak. Gimana? Ini khulafun azakullah yang sering terjadi. Karena sebagian masyarakat awam tidak mengerti kalau musik itu haram. Padahal dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif, dalam Sahih Bukhari. Nanti akan ada kaum-kaum dari umatku yang berani-berani menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, dan menghalalkan alat-alat musik. Ma'azif, ma'azif itu alat-alat musik. Kalau Nabi menyatakan akan ada yang menghalalkan, artinya dia haram. Kecuali ketika pernikahan diperbolehkan duf saja. Sebagian besar kaum muslimin mengira pernikahan boleh musik bebas. Padahal hanya duf yang dibolehkan. Kalau kata orang sekarang apa? Genjering, rebana, rebana. Silakan. Kalau itu adalah acara pernikahan. Benar. Kalau bukan, kita menyebutkan bahwa kita terganggu. Kita terganggu. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Kata Allah, silakan. Giringlah, hasunglah mereka-mereka manusia itu olehmu ya syaitan dengan suaramu, silakan. Dan silakan kerahkan pasukanmu yang berkuda dan berjalan kaki, silakan. Dan silakan beri janji-janji. wa ma ya'idukum syaitan illa ghurura, dan syaitan tidak menjanjikan kepada kalian kecuali ghurur. Berarti apa tujuan syaitan? Menyesatkan manusia. Apa caranya? Kata Allah, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Silakan sesatkan mereka dengan suaramu wahai syaitan. Ternyata dalam tafsir, suara syaitan adalah ucapan kufur, ucapan fasik, syair-syair yang dalal, dan nyanyian-nyanyian dan musik. Termasuk semuanya suara-suara syaitan. Dikasih Quran, biasa saja. Dibacakan, dikumandangkan ayat-ayat Allah, biasa saja. Masih sibuk dengan urusannya masing-masing. Enggak menggubris suara-suara tadi. Tetapi giliran dikumandangkan nyanyian syaitan, Quran syaitan, tiba-tiba mereka mendengarkan dengan khusyuk, meleleh air matanya, menangis terseduh-seduh. La ilaha illallah, kenapa kamu kok khusyuk banget? Ini nyanyian sungguh meresap dalam hati saya. Al-Quran enggak pernah meresap dalam hatimu. Wallah, sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah," di antara manusia ada yang memberi ucapan-ucapan kosong untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka yang sudah tersibukkan dengan lahwal hadits, mereka terhalang dari Al-Qur'an. Ka'anna fi udunaihi waqra, seakan-akan di telinga mereka ada tutupannya. Dibaca Al-Quran, enggak masuk. Kenapa? Sudah tertutup dengan Quran, Quran syaitan. Sudah terbiasa dengan nyanyian-nyanyian dan musik. Orang yang asyik dengan nyanyian dan musik, enggan mendengarkan Al-Quran. Dan orang yang senang dengan mendengarkan Al-Quran, maka dia gelisah ketika mendengarkan suara-suara syaitan. Nyanyian-nyanyian dan musik. Itu adalah suatu yang merupakan sunnatullah.